Jadi sejak kita balita di dalam pendidikan orang tua dan semua keluarga-keluarga muslim itu kita sudah dikasih hafalan atau kalimat yang dahsyat, yang sangat mendasar, yang sangat real, yang merupakan undang-undang kehidupan. Yaitu la haula wala quwata illa billah. Satu, kalimatnya cuma itu loh ya, tidak ada misalnya la haula wala quwata illa billah wa malaikat Jibril wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Pokoknya yang berdaya, yang berkuasa hanya Allah tok. Gitu. Undang-undangnya berlaku menyeluruh. Jadi meskipun kita kafir, kita yang tidak berdaya, meskipun kita muslim, kita juga tidak berdaya sebagai manusia, karena begitulah undang-undangnya Allah, kita tidak berdaya. Maka kalau sekarang ada COVID, ada bahaya-bahaya, ada kesulitan hidup, ada wabah yang tidak akan pernah selesai sama waktu yang cukup lama, itu nomor satu kesadaran yang harus kita tanamkan adalah kita memang tidak berdaya. Oleh karena itu kemudian berpikir mengenai bagaimana supaya dipinjami daya oleh Allah. Tetapi itu tidak bisa kita pastikan bahwa kita dipinjami oleh Allah. Maka kita yang kita siapkan dengan COVID dan seluruh kesulitan hidup ini kan ada kalimat yang lain yang diajarkan Bapak Ibu kita juga. Karena tidak berdaya maka kemungkinan juga terpapar, kemungkinan juga mati. Maka kita disiapin untuk mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kan gitu kan? Loh, mati bukan keburukan, mati bukan kejahatan. Mati itu adalah salah satu pasal dari undang-undang penciptanya alam semesta dan kehidupan. Jadi makanya sejak awal kita harus inna sholati wa nusuki, bahwa hidupku, matiku, ibadahku, semua itu semata-mata untuk Allah. Jadi kita itu dikasih ketentuan apapun, kita tidak berdaya karena yang berdaya hanya Allah. Dan gitu.